Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Siapa nama seorang laki-laki yang menyelamatkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Siapa kau namanya? Sofwan siapa? Sofwan ibn al-Mu'attal. Itu adalah seorang sahabat yang menyelamatkan, yang menolong Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika beliau tertinggal dari pasukan. Kemudian siapa nama laki-laki yang dituduh berzina dengan Aisyah? Siapa? Laki-laki yang dituduh berzina dengan Aisyah siapa? Tidak tahu. Siapa nama laki-laki yang dituduh berzina dengan Aisyah? Radit. Yang menyelamatkan Aisyah siapa? Sofwan ibn al-Mu'attal. Depan, Bi. Ngapain kau bilang? Bila depan, sini. Ujai depan. Jadi yang menyelamatkan Aisyah, yang menolong Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, namanya adalah Sofwan ibn al-Mu'attal. Kemudian yang dituduh berzina dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha siapa? Enggak tahu. Kamu ngapain dah di situ dah? Sembunyi di sini. Ayo anak-anak cepat usup. Ayo, siapa nama laki-laki yang dituduh berzina dengan Aisyah? Siapa, Jis? Sofwan juga? Dua berarti Sofwan. Yang dituduh berzina ya dia. Yang menyelamatkan itu. Gimana toh kalian ini? Maka Sofwan ibn al-Attal adalah yang menolong Aisyah. Gara-gara menolongnya itulah dia dituduh. Dan kisah ini ikhwan, sebagai pelajaran, kadang kita itu berbuat baik malah dapat apa? Malah dapat imbas buruk dari orang-orang yang buruk. Kalau dari Allah subhanahu wa ta'ala, gak pernah kamu berbuat baik, gak akan pernah dibalas buruk. Tapi kalau kamu mengharapkan balasan dari orang, maka kadang manusia seperti itu. Kita sudah berbuat baik, malah kita kena batunya. Ini mengajarkan kita untuk tidak berharap dan tidak bergantung dan juga tidak peduli dengan ucapan manusia. Berharaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memintalah balasan dan juga pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dari manusia, kadang kita sudah niat berbuat baik, malah kita dapat buruknya. Malah kita dituduh buruk. Dan ini mending, bukan dituduh buruk dari yang kita tolong. Kadang di dunia ini, kadang kita sudah nolong orang, malah kita yang dibalas dengan keburukan dari orang yang kita tolong. Itu. Wis nulung malah dipentung. Itu. Pepatah dalam bahasa Jawa bilang, wis nulung malah dipentung. Sudah menolong malah dipukul. Untung saja dalam kisah ini bukan dari Aisyah dan enggak mungkin dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kadang dalam hidup ini kita sudah menolong orang, malah kita yang dituduh buruk. kita malah jadi korban, padahal kita tulus menolong, memberi bantuan. Tapi kadang orang yang kita bantu kadang lupa, kadang juga mungkin karena kebawa oleh fanatik, oleh kebawa oleh hawa nafsu, justru malah menuduh kita yang bukan-bukan. Ini sudah resiko dalam kehidupan. Maka berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermuamalah, berinteraksilah hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya sebagai bahan saja. Manusia itu hanya sebagai alat untuk berinteraksi. Adapun hakikatnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sofwan di sini enggak peduli nanti mau dapat resiko buruk atau dapat resiko baik, yang jelas kewajiban beliau hanyalah sebatas menolong. Dan juga dalam kisah Sofwan menolong Aisyah radhiyallahu taala anha anhuma, kemarin itu ada pelajaran hendaknya laki-laki itu kalau berjalan di depan wanita. Dari ucapan mana? Fantolako yakudu biar rohilata. Maka Sofwan berjalan di depan dan menuntun kendaraan, dan Aisyah di belakang. Ini dikatakan oleh para ulama, adab dalam berjalan itu laki-laki di depan wanita. Kalau itu adalah wanita ajnabiyah, maka supaya tidak melihat auratnya. Tapi kalau laki-laki di belakang, wanita di depan, ini wanita itu adalah aurat, baik dari depan maupun belakang. Wanita itu bukan hanya memfitnah dari depan, dilihat dari samping juga fitnah, dilihat dari belakang juga fitnah, dari atas juga fitnah, dari mana-mana fitnah. Adapun wanita melihat laki-laki, ini lebih ringan, ini dibolehkan. Itu kalau memang ajnabiyah. Kalau itu adalah bukan ajnabiyah, bukan orang asing, akan tetapi istrinya atau adiknya, maka itu ada pedoman bahwasannya laki-laki itu di depan, dialah yang bertanggung jawab untuk membukakan jalan, sedangkan wanita itu dilindungi. Laki-laki itu adalah pelindung dan wanita itu dilindungi. Maka adab dalam berjalan laki-laki dengan wanita, itu laki-laki yang di depan. Makanya dahulu di Yaman itu seperti itu, kalau ada suami istri berjalan, maka suaminya dulu yang berjalan, baru di belakangnya istrinya. Kalau adatnya orang Sugian itu beda. Orang Sugian itu kalau nyuruh orang, kalau ada orang laki-laki sama istrinya jalan, itu istrinya ditaruh di depan, baru suaminya di belakang. Dan yang benar ini, suami di depan, wanitanya di belakang. Itu diambil dari kisah kemarin. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala qala Aisyah Fantalaqa yaqudu bi ar-rahilata hatta dainal jaysha mughirin. Apa artinya mughirin? Apa artinya mughirin? Uli. Di hari yang panas, yang sangat panas, dari kata-kata waghroh. Dari kata-kata waghroh, waghroh. Makanya ganjalan yang ada di dalam dada itu disebut sebagai waghroh. Waghrus sadr. Karena dadanya sedang mendidih. Ketika orang marah, ketika orang dendam, itu disebut di dalam dadanya ada waghrotun, ada waghr, waghrus sadr. Yaitu dendam yang ada di dalam dada. Karena apa? Karena dendam itu rasanya panas. Dendam itu panas. Ganjalan, iri, dengki, dan yang semisal dengannya, semua itu adalah panas. Yang bisa membakar dada seseorang, membakar hati seseorang. Karena itu dikatakan waghroh, mughirin. Fi nahri dhuhroh, di waktu duhur yang paling tengah. Waktu duhur yang paling awal jam-jam setengah 12 itu panas-panasnya. Hatta dainal jaisha mughirina fi nahri dhuhira. Maka kami pun datang, kami pun tiba di tengah-tengah pasukan pada kondisi panas-panas. Wahum nuzulun, dan mereka sudah turun semua. Mereka sudah beranjak pulang ke rumah masing-masing. Jadi posisinya sudah di rumah. Tiba di rumah masing-masing. Qalat fahalaka man halak, maka disitulah, dari situlah binasa orang-orang yang binasa. Nah, dari situlah musibah itu mulai menyeruak. Ketika saya pulang berduaan bersama Sofwan ibn al-Mu'attal dan sampai di rumah posisi panas-panasnya. Ini juga ketepatan ya, Kwan. Pas sampai rumah pas panas-panasnya. Sehingga menimbulkan berita yang panas juga. Menimbulkan gosip yang panas juga. Maka disitulah, mulai dari situlah binasa orang-orang yang binasa. Dan ini, perhatikan, ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwasannya menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak sesuai ini adalah kebinasaan. Dicatat itu. Menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak ada pada dirinya ini adalah kebinasaan, binasa bagi orang yang menuduh. Fahalaka man halak, dikatakan oleh Aisyah, fahalaka man halak, maka binasalah orang-orang yang binasa sebab menuduh saya berzina. Maka tuduhan yang tidak sesuai ini adalah kebinasaan. Karena itu, orang yang menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar, ini akan binasa. Maka jangan kira kamu bisa menjatuhkan orang dengan tuduhanmu. Justru kamulah yang akan jatuh. Justru kamulah yang akan binasa dengan tuduhanmu sendiri. Maka dijadikan pelajaran dan dicatat benar dalam benak itu. Jangan sampai menuduh orang. Jangan mengira kamu bisa menjatuhkan seseorang. Jangan kira kamu bisa menghancurkan manusia. Jangan kira kamu bisa membinasakan seseorang dengan tuduhan dusta. Justru tuduhanmu akan menjadi bumerang dan balik kepada dirimu sendiri, dan kamu akan binasa sendiri. Maka seseorang itu tidak akan binasa dengan tuduhan orang lain. Gak akan binasa. Tenang saja, kamu dituduh macam-macam, kamu diisukan macam-macam, gak usah sedih. Tuduhan itu akan balik kepada yang nuduh sendiri. Kamu tidak akan binasa kecuali dengan perbuatan burukmu, sebagaimana besi tidak akan pernah hancur kecuali dengan karatnya sendiri. Besi tidak akan pernah hancur kalau enggak dengan karatnya sendiri. Demikian juga manusia, yang menghancurkan manusia adalah dirinya sendiri. Tidak bisa dihancurkan orang lain, itu enggak bisa. Sebagaimana juga perahu, kapal. Dia tidak akan tenggelam kalau enggak ada dia sendiri yang membiarkan air itu masuk ke dalam dirinya. Sebuah kapal tidak akan tenggelam oleh air kalau enggak dia sendiri yang membuka dan membiarkan air itu masuk ke dalam dirinya. Maka ini pelajaran yang sangat penting dari kisah Al-Ifaq ini. Kisah Ifaq mengajarkan kepada kita bahwasannya tuduhan tidak akan membinasakan yang dituduh. Tuduhan yang tidak sesuai akan membinasakan yang menuduh sendiri. Maka yang menuduh itulah yang halik. Yang binasa itu adalah yang menuduh itu. Adapun yang dituduh, enggak akan berkurang apa-apa. Ya paling... Kok agak pelan, Pak? Tadi kamu pelankan dong. Dipelankan tadi. Tadi dipelankan dong. Tadi awalnya kok keras. Maka yang menuduh itulah dia si halik sendiri. Dan tuduhan terhadap orang lain itu adalah halak, kebinasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala fi akhihi ma laisa fihi, askanahu Allahu radghatal khabal." Hatta yanzi amma qol. Barang siapa yang berkata tentang saudaranya dengan perkataan yang tidak ada pada saudara tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan dia di Radghatul Khabal, di perasan keringatnya penghuni neraka, sampai dia mencabut ucapannya. Maka enggak boleh ya ikhwan menuduh orang lain. Jangan kamu kira kamu bisa mengambil keuntungan ketika kamu nuduh orang. Orang lain enggak berbuat apa-apa kamu tuduh. Ini yang binasa kamu sendiri. Kamu tidak akan bisa mengambil keuntungan apa-apa dari tuduhanmu. Justru kamu akan binasa sendiri. Maka dicatat ini, fahalaka man halaka, maka binasalah orang-orang yang binasa. Qala wa kana alladhi tawalla kibral ifki Abdullah. Atau Abdullah. Karena dia adalah khabar dari kana. Atau dia juga mubtada juga bisa, wa kana alladhi tawalla kibral ifki Abdullah. Sebagai isimnya. Wa kana alladhi tawalla kibral ifki Abdullah ibnu Ubay. Bacanya itu ibnu atau ibni? Ibni Salul. Ibnu atau ibni? Zim. Kenapa di situ dikasih harokat ibnu? Dari apa? Dari Abdu. Berarti dia anaknya Salul gitu. Abdullah ibnu Ubay. Ibnu ini badal atau naat dari Abdullah atau dari Ubay? Dana. Ubay berarti ibni. Zakaria. Ibni atau ibnu? Ibnu. Kenapa ibnu? Apa alasannya? Badal dari Abdullah. Dari ibnu Ubay. Maksudnya gimana dari ibnu Ubay? Jadi ikhwan, biasanya kalau baca nasab Muhammad ibnu Abdillahi ibni, itu kan? Tapi di sini itu memang benar ibnu. Bacanya di sini yang benar ibnu, karena ibnu di sini badal dari Abdullah. Badal kedua. Karena Abdullah ibnu Ubay, Ubay itu bapaknya Abdullah, Salul itu ibunya. Nah, itu di sini kalau kita enggak baca kalamnya para ulama pasti akan salah bacanya. Pasti kita baca seperti biasa, Abdullah ibnu Ubay ibni. Kita kira ibni ini adalah naat dari Ubay. Dan kita kira Salul itu adalah bapak dari Ubay. Itu enggak benar. Salul ini nama wanita. Salul ini nama wanita dan dia adalah ibunya Abdullah. Bajingannya munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka bacanya wa kana alladhi tawalla kibral ifki Abdullahi ibnu. Karena Abdullah punya bapak namanya Ubay. Ibunya namanya Salul. Itu jadi ini bapak ibunya disebutkan sekalian. Abdullah anaknya Ubay dan juga anaknya Salul gitu, dari ibu Salul. Kalau biasanya dalam nama-nama biasanya dibaca ibni karena cucunya gitu. Tapi ini dibaca ibnu karena Salul itu adalah nama ibunya. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini seingat saya juga baru lihat tadi dari kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ada yang pernah lewat ini bahwasanya Salul ini adalah ibunya? Siapa yang pernah lewat faedah ini? Bahwasanya Salul ini adalah ibunya Abdullah bin Ubay. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka binasalah orang-orang yang binasa dengan menuduhku berzina. Wa kana alladhi tawalla kibral ifk, dan orang dan adalah yang menjadi pembesarnya, tawalla kibro itu adalah yang mengurusi, menjadi ketuanya, menjadi pembesarnya. Dalam urusan ini adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ini sudah terkenal, ini adalah kepalanya munafikin. Jadi pimpinannya munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu siapa namanya? Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay. Jadi bisa dipanggil Abdullah bin Ubay, bisa dipanggil Abdullah bin Salul. Jadi enggak salah kalau orang manggil Abdullah bin Salul karena Salul adalah nama ibunya. Itu adalah pimpinan munafikin nomor 1. Munafikin 01 ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kasus apa saja pokoknya munafikin nomor 1 ini Abdullah bin Ubay. Cuma dia adalah orang terpandang, dia adalah termasuk kalangan yang terpandang dari Khazraj. Jadi agak disegani oleh banyak orang. Padahal bajingannya munafikin ini Abdullah bin Ubay bin Salul mati di atas nifak. Mati di atas nifak. Dan dilarang untuk disolati sama Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mau menyolati. Ini karena dia menampakkan kayaknya ketika meninggal itu nampak membela Islam. Nampaknya dia meminta dikafani dengan bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus juga anaknya namanya Abdullah bin Abdillah. Jadi Abdullah ini, si gembong munafikin ini, punya anak namanya itu aslinya Hubab. Ketika Hubab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tolong bapakku mau meninggal, tolong nanti solati. Kata Rasulullah, siapa namamu? Nama saya adalah Hubab. Kata Rasulullah, jangan kasih nama Hubab. Hubab itu nama setan. Kasih nama Abdullah saja kamu itu. Ya wis, dirubah. Jadi Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul. Jadi jangan salah. Kalau Abdullah bin Salul, kalau Abdullah bin Ubay bin Salul, ini adalah munafik. Kalau Abdullah bin Abdillah, itu anaknya lagi, itu sahabat Jos, sahabat Fadil. Sahabat yang bagus. Jadi jangan salah. Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul itu adalah sahabi al-Jalil. Mati syahid. Kalau bapaknya Abdullah bin Salul ini adalah munafik, tengik. Mati di atas nifak. Wala tusalli ala ahdin minhum mata abada wala takum ala qabri. Enggak boleh sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mau menyolati enggak boleh. Karena mati di atas nifak. Mati kafir. Enggak boleh disolati. Matinya setelah perang Tabuk. Matinya Abdullah bin Ubay setelah perang Tabuk. Dan kejadian ini adalah sebelum perang Tabuk jauh, selama 3 tahun sebelum perang Tabuk. Maka yang menjadi pembesarnya dalam kasus tuduhan ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Pokoknya selalu menjadi, pokoknya kalau ada keburukan mesti gembongnya mesti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini munafik. Tapi kenapa enggak dibunuh sama Rasulullah? Karena menampakkan Islam. Maka menyikapi munafik itu lebih sulit daripada menyikapi orang kafir. Munafik karena bisa berubah-berubah. Ketika ditanya bilang enggak, bersumpah dan yang semisalnya. Maka sulit. Maka sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak dibunuh. Padahal jelas-jelas nifak. Karena Rasulullah enggak mau manusia nanti salah sangka dan mengira Rasulullah kok membunuh kawannya sendiri. Itu. Dan ini ya kawan, sebagai pelajaran bagi kita bahwasannya dalam segala keburukan itu pasti ada gembongnya, pasti ada tukang kompornya, pasti ada ketuanya. Dan ini akan mendapatkan dosa lebih. Maka ini peringatan bagi kita, jangan menjadi ketua dalam keburukan. Jangan menjadi dalang dalam keburukan. Jangan menjadi pemimpin di dalam keburukan, pembuka keburukan. Ini nanti akan membawa dosa yang lebih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadisnya Sahl bin Sa'd As-Sa'idi bersabda, "Indallahi khazainul khairi wasyarr." Di sisi Allah itu ada perbendaharaan baik dan buruk. "Wa mafatihu harrijal." Kuncinya itu ada di tangan para laki-laki. Maka fatuba li abdin ja'alahu Allah miftahan lil khair miglaqan lisyarr. Berbahagialah bagi seorang laki-laki yang Allah jadikan dia itu sebagai pembuka kebaikan, penutup keburukan. Jadi kalau kamu bisa itu menjadi pembuka kebaikan dan penutup keburukan, yang buruk-buruk ditutup, diberangus, diberantas, dan yang baik-baik itu dibuka, disunahkan kepada yang lain. Ini adalah sebaik-baik manusia. Dan sebaik-baik orang itu adalah, dan seburuk-buruk orang adalah yang menjadi pembuka keburukan. Maka jangan menjadi pembuka keburukan. Jangan menjadi pemimpin keburukan. Jangan menjadi dedengkot kepala keburukan. Akan kita dapati di mana saja, keburukan itu pasti ada kepalanya. Sebagaimana kebaikan juga ada kepalanya. Maka kalau kamu itu enggak bisa menjadi kepala dalam kebaikan, lebih baik kamu menjadi ekor, buntut dalam kebaikan, daripada menjadi kepala dalam keburukan. Mending jadi buntut tapi dalam kebaikan, timbang jadi kepala tapi dalam keburukan. Maka hati-hati. Dan ini juga pelajaran bagi kita, bahwasanya kita hidup di lingkungan orang banyak itu berkaitan dengan orang banyak. Perbuatan kita itu akan dilihat orang, ditiru orang, akan berdampak kepada orang lain. Maka jangan sampai perbuatan kita itu mencontohkan keburukan. Nanti kalau ditiru orang bahaya. Makanya di pondok tak bilang jangan menjadi pembuka keburukan. Kalau kamu malas, kawanmu jadi malas. Kalau kamu yang memulai membuka keburukan, buka HP misalnya, kawan-kawannya ikut, ini namanya pintu keburukan, pembuka pintu keburukan. Dapat dosanya, mendapatkan hukuman lebih, mendapatkan keburukan lebih. Itu, yang membuka pintu kemalasan, menjadi pemimpin kemalasan, ini juga akan buruk. Makanya hati-hati, di pondok itu kamu akan ditiru kawan-kawanmu. Kalau kamu malas, kamu jadi nakal, nanti kamu ditiru sama kawanmu, kamu jadi pimpinan nakal, pimpinan orang nakal. Ini sejelek-jelek orang. Kalau kamu itu enggak bisa jadi pimpinan orang baik, jangan jadi pimpinan orang nakal. Dan ini juga keutamaan pimpinan orang baik. Makanya rajinmu di pondok itu nanti ditiru sama kawanmu, baca Quran. Rajin beribadah, sholat di depan, jangan sholat di belakang. Itu akan ditiru sama kawanmu. Ini kamu akan mendapatkan pahala lebih. Kamu juga akan mendapatkan pahala mencontohkan kebaikan. Ketika orang lain niru, kamu akan dapat aliran pahala. Itu. Maka jangan malas-malasan di pondok. Nanti kamu akan ditiru orang. Saya paling gak suka dengan orang-orang yang malas di pondok itu. Lemar-kelemer. Paling gak suka, saya lihat aja sudah. Paling gak suka saya. Karena kalau di pondok itu hubungannya dengan orang banyak. Akan ditiru, akan diikuti oleh kawannya. Yang membuka keburukan, yang membuka pintu keburukan, mencontohkan keburukan di pondok, saya paling gak suka. Karena itu akan ditiru sama kawannya. Maka jadilah pintu-pintu kebaikan. Rajin, semangat sholat, giat dalam mengaji. Kamu akan dapat pahala lebih. Kalian sudah khatam berapa di bulan Ramadan ini? Sudah dapat berapa juz? Jadi di bulan Ramadan ini minimal khatam 1 juz, minimal khatam 2 juz 1 bulan. Kalau membaca sehari 1 lembar berarti 1 bulan khatam 1 juz. Kalau membaca sehari 1 juz berarti 1 bulan khatam sekali. Kalau sehari membaca 2 juz berarti sebulan khatam 2 kali. Kalau sehari baca 5 juz berarti sebulan khatam 5 kali gitu. Itu rumusnya. Maka minimal khatam 2 kali lah. Masa bulan Ramadan enggak khatam? Dapat berapa, Dan? Dapat berapa? 18. Kamu dulu berapa dulu? Udah khatam dulu? Berapa? Sekali. Sampai mana sekarang? Anamal. Kamu mam, berapa mam? 5 lembar, 5 juz. Juz 5. Berarti sehari 1. 1 juz berarti ya. Sehari 1 juz. Itu sedikit sekali sehari 1 juz itu. Karena sehari 1 juz saja itu caranya setiap setelah sholat itu cuma baca 2 lembar. 2 lembar kali 5 kali sholat itu sehari satu juz. Fikri kamu dapat berapa fikri? 5 juz juga. Kamu Nil? 5 juz juga. Berarti sehari satu juz. Sehari satu juz. Ditambahi sehari itu 2 juz. Itu sudah ringan sehari 2 juz itu. Mana Saukani? Berapa kamu Kani? Belum. 5 juz juga. Di mana? Di asrama bacanya. Enggak boleh baca di asrama, harus di masjid. Kamu kalau ngajari orang baca di asrama, nanti kawan-kawanmu niru semua baca di asrama, kamu jadi pintu keburukan. Makanya ikhwan, hati-hati. Jangan menjadi pintu keburukan bagi kawannya. Saya paling enggak suka, makanya saya paling keras dalam masalah-masalah seperti ini, karena kalian tuh anak-anak saya. Terima enggak terima, pokoknya kalian tuh anak saya. Dengan kesini berarti sudah menjadi anak saya. Saya bebas mau apakan saja bebas. Itu. Sebagaimana saya juga melihat Malik enggak rela kalau Malik itu enggak ngaji, saya juga enggak rela kalau kalian enggak ngaji. Tak odot-odot kayak Malik padha wae. Malik ya tak ojoki kon ngaji, kalian juga sama tak horok-horok tak kon ngaji pokoke. Gelem enggak gelem tak odot-odot kon ngaji. Karena kalian anak saya. Kalian dengan Malik itu sama, sama-sama anak saya. Rela atau enggak rela terserah. Oke, kawan. Makanya ojo kagetnya apa nih, tak pekso, tak pukul, tak apa. Kalian tuh anak saya. Rela atau enggak rela, terserah. Dengan kesini maka kalian adalah anak saya. Itu, makanya ojo gawok nih aku sangar. Kalau aku keras dalam masalah ini. Karena aku juga keras kepada anakku. Demi kebaikan insya Allah. Qala wa kana alladhi tawalla kibral ifki Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Ini gembongnya. Dan nanti ada beberapa nama sahabat yang tercatat juga dalam masalah ifak ini. Qala Urwah, berkata Urwah ibnu Zubair. Ini bukan ucapannya Aisyah, ini ucapannya Zuhri. Qala Urwah. Ini namanya jeda, bukan hadis ini. Ini akhirnya ucapannya Urwah. Qala Urwah ukhbirtu annahu kana yusha'u wa yutahaddatsu bihi indahu fayukirruhu wa yastami'uhu wa yastawshih. Kata Urwah, katanya, kabarnya, saya dikabari. Kenapa kok yang menjadi pembesarnya itu adalah Abdullah bin Ubay? Annahu kana yusha'u, dahulu itu disebarkan, wa yutahaddatsu bihi, dibicarakan indahu, di depannya Abdullah bin Ubay. Jadi dia itu menyediakan tempat. Omahnya, rumahnya itu dipakai untuk bergerombol, berbisik-bisik, berbincang-bincang di situ. Fayukirruhu, dia membiarkan. Dia tambah seneng wong. Abdullah bin Ubay ini bencinya mati-matian sama Rasulullah SAW dan keluarganya beliau. Ya, tambah dikasih, ayo jongo tak kei kopi, tak kei no kopi, dan cerita tentang Aisyah dan tentang Sofan, tak kei no kopi, dan sakuatmu. Nah gitu kalau bahasa kasarnya. Fayukiru, maka Abdullah bin Ubay menghiyakan. Wayastami'u, dan menghiyakan. Istama itu memperdengarkan. Wayastawshi, dan dialah yang memviralkan, yang membongkar, yang terus menyebarluaskan. Pokoknya terminalnya itu di Abdullah bin Ubay bin Salul. Qatalahullah. Makanya dia yang mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dialah yang diazab. Makanya ikhwan, mungkin awalnya para sahabat yang lain itu mungkin gak nuduh. Mungkin gak nuduh awalnya itu. Awalnya itu mungkin bicara-bicara tok. Loh tadi kok Aisyah sama Sofwan yo, kenapa yo? Akhirnya kawannya bilang, waduh iyalah apa ya kok berdua, kenapa ya? Akhirnya nanti yang satu lagi datang ditambahi lagi, wah itu paling wis seneng teko meneh kancane itu paling lak wis pacaran, datang lagi kawannya, wah itu wis zina iku. Nah gitu, ditambah-tambahi ya ikhwan. Makanya bahayanya menambah-nambahi berita. Mungkin sahabat-sahabat yang lain awalnya gak nuduh tapi kemudian salahnya gara-gara itu adalah di tempatnya munafikin, maka disitulah dibesar-besarkan beritanya. Qala wa qala Urwah aidan, Urwah juga mengatakan lam yusamma min ahlil ifki aidan illa Hassan ibn Thabit. Tidaklah disebut namanya dari ahlul ifk juga selain Abdullah bin Ubay bin Salul kecuali Hasan ibn Thabit, wa Mistah ibn Uthathah, wa Hamnatu bin Jah, wa Hamnatu bintu Jahshin. Tidaklah disebut dari kalangan ahlul ifak, dari kalangan para orang-orang yang menyebarkan tuduhan ini, kecuali Hasan ibn Thabit. Ini ikhwan, sangat disayangkan sekali. Sahabat-sahabat yang mulia kena semua. Beberapa sahabat mulia mereka kena dalam kasus ini. Namanya kena skandal. Hasan ibn Thabit adalah seorang sahabil jalil. Kunyahnya adalah Abul Walid al-Ansari. Hasan ibn Thabit adalah Abul Walid al-Ansari. Syairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah tukang syairnya Rasulullah yang biasa menjawab ejekan-ejekannya orang-orang kafir kepada Rasulullah adalah ini, Hasan bin Thabit. Beliau adalah orang tua. Beliau adalah syair Rasulullah, syairnya Rasulullah. Rasulullah memiliki beberapa orang syair, di antaranya Abdullah bin Rawahah dan juga Hasan bin Thabit. Ada isu bahwasanya Hasan ibn Thabit ini juga orangnya bermasalah. Tapi itu enggak benar. Enggak boleh kita menuduh sahabat tanpa bukti. Hasan ibn Thabit dituduh juga beliau adalah pengecut, enggak pernah ikut perang. Isone ngomong tok, nggih syair tok, enggak iso perang. Enggak berani perang, penakut. Ini enggak benar. Kata Syekh bin Baz itu enggak benar. Adapun beliau enggak pernah perang karena beliau mendapati Islam itu sudah tua, posisinya sudah umur 60 tahun. Jadi Hasan ibn Thabit ini sahabat tua. Beliau mendapati jahiliyah 60 tahun di jahiliyah, 60 tahun di Islam. Jadi umurnya panjang. 60 tahun di jahiliyah, 60 tahun di Islam. Karena itu enggak pernah ikut perang karena sudah tua. Adapun orang yang mengatakan beliau adalah pengecut, ini tanpa bukti enggak boleh kita menuduh sahabat. Tapi dalam kasus ini memang beliau salah. Dan semua sahabat yang kena ini nanti semuanya sudah tobat dan semuanya sudah dicambuk. Ditulis itu. Tiga orang sahabat ini semuanya sudah bertobat dan sudah dicambuk 80 kali masing-masing. Karena itu hukumannya. Hukuman menuduh wanita berzina itu adalah cambuk. Kamu enggak boleh menuduh orang lain berzina kalau enggak punya 4 saksi. Semua 4 saksi tadi harus lihat. Jadi kalau kamu memang mau memviralkan zinanya seseorang, ketika kamu lihat ada kejadian zina, kamu harus manggil 4, harus manggil 3 orang sebagai saksi. Atau 4 orang sebagai saksi. Satu-satunya yang boleh menuduh tanpa 4 saksi itu hanyalah suami. Boleh menuduh istrinya berzina. Tapi harus pakai li'an. Gantinya 4 saksi adalah saling melaknat. Nah ini. Itu nanti ada alasannya. Kenapa suami kok boleh menuduh zina istrinya? Karena itu adalah perkara yang sangat menyakitkan bagi seorang suami. Maka diruhsahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlepas diri dari istrinya walaupun tanpa saksi. Tapi sebagai gantinya dia harus siap saling melaknat. Karena masalah zinanya istri itu adalah perkara yang paling menyakitkan kepada suami. Makanya menuduh seorang wanita berzina yang sudah menikah itu juga akan sangat menyakitkan hati suaminya. Seperti ini, tuduhan ini sangat menyakitkan Rasulullah. Karena tuduhan wanita berzina itu adalah tuduhan duyuzah kepada suaminya. Berarti suami ini, suami gak bertanggung jawab. Kok sampai iso wong wedok sampai zina itu nang bojone nandi? Kok gak dikasih nafkah? Kok sampai berzina dengan orang lain? Nah itu, jadi tuduhan menuduh wanita berzina itu menyakiti suaminya, sangat menyakiti suaminya. Karena itu maknanya adalah menuduh suaminya dayuth. Dan menuduh suaminya gak mampu mencukupi kebutuhan batinnya sehingga sampai berzina dengan orang lain. Dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekhususan seorang suami itu untuk menuduh istri, untuk mengatakan istrinya berzina kalau memang berzina benar. Walaupun tanpa bukti. Boleh. Tapi syaratnya harus siap laknat. Dan juga menuduh seorang wanita yang sudah berkeluarga berzina itu juga sangat menyakiti anaknya. sangat menyakiti anak-anaknya karena sama saja dengan menuduh ibumu adalah penzina. Wah, ini sakit sekali. Makanya ikhwan, kasus ini sangat besar, sangat mengganggu dan menyakiti rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya para sahabat, ada sebagian sahabat yang tersangkut paut dalam masalah ini. Salah satunya adalah Hasan ibn Thabit. Padahal beliau adalah seorang sahabi yang mulia. Itu yang benar pendapat dalam Hasan bin Thabit. Gak boleh kita katakan beliau itu bermasalah. Gak boleh juga kita katakan beliau itu munafik. Gak boleh. Hasan ibn Thabit adalah sahabil jalil. Yang kedua, dihafal ini nama-nama orang yang menuduh Aisyah. Yang kedua, Mistah ibn Uthathah. Mistah ibn Uthathah. Mistah itu adalah nama julukan. Nama aslinya Auf. Mistah, nama aslinya adalah Auf ibn Uthathah. Mistah itu julukan. Mistah itu artinya kayu. Udun min a'wad. Salah satu jenis kayu, Mistah. Itu julukan. Nama aslinya Auf. Tapi terkenal dengan Mistah akhirnya, dan dia ridho disebut Mistah, ya enggak apa-apa. Kamu kalau ridho diceluk, dipanggil dengan julukanmu, ya enggak apa-apa, enggak dosa yang juluki. Kamu punya julukan apa enggak? Juluki Blangse, gelem. Ya celuk Blangse enggak apa-apa. Kalau mau. Kunyahnya Abu Abbad. Mistah kunyahnya Abu Abbad. Mistah ini adalah minduannya Aisyah. Tahu minduan? Minduan itu adalah kakek neneknya bersaudara dengan kakek kita. Kakeknya atau neneknya itu bersaudara dengan nenek atau kakek kita, itu namanya minduan. Kalau bapak ibunya bersaudara dengan ibu atau bapak kita, itu namanya apa? Namanya apa? Sepupu. Jadi sepupu kita itu bapaknya atau ibunya itu adalah saudara ibu atau bapak kita, itu namanya sepupu. Kalau di bawah kita lagi, di bawahnya lagi, itu namanya minduan. Kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini apa? Gak ono. Ya. Ono bahasa Indonesia minduan? Kalau mendoan bahasa Pekalongan ya tempe yang digoreng pakai tepung itu mendoan. Apa bahasa Indonesianya minduan? Apa Pak Ubey? Kalau di Sulawesi apa namanya? Enggak ada kan? Ini bahasa Indonesia kalah dengan bahasa Jawa. Hah? Anak sepupu? Pangkat sepupu ngono? Kondi sama Pak Yat. Made in dewe tak kondi. Pangkat sepupu kata Pak Yat. Itu minduan. Jadi Mistah ini minduannya Aisyah. Bukan orang jauh Mistah ini ya kawan. Mistah ini minduannya Aisyah. Keponakan sepupunya Abu Bakar dari ibu. Dan Mistah ini sejak kecil yatim, ditinggal mati bapaknya. Sejak kecil dirawat, dikasih uang, dikasih nafkah sama Abu Bakar. Lah kok iso gede-gede ini kok nuduh Aisyah? Itulah yang namanya ujian. Jadi Mistah ini adalah bukan orang lain, beliau adalah masih kerabatnya Aisyah. Beliau adalah minduannya Aisyah. Kita pakai bahasa minduan Aipin. Bagus. Ya, anak sepupu dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan sejak kecil dirawat dan sampai besar. Sampai segitu, sampai hari itu masih dikasih uang bulanan sama Abu Bakar As-Siddiq. Makanya ketika kejadian ini selesai, Abu Bakar ngamuk-ngamuk. Wes gak ngira tak keimane, enggak akan saya kasih lagi. Lah kok iso, lah kok bisa, sejak kecil saya rawat, saya kasih uang, kok bisa nuduh anak saya zina? Maka diingatkan, ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh seperti itu. Yang tetap nafkah, memberi infak tetap infak. Maka Abu Bakar pun luluh, ya wis. Tak infakkan, tetap tak infaki. Nah ini ikhwan, nanti kisahnya. Jadi syahidnya adalah Mistah Auf ibn Uthathah Abu Abbad. Ini adalah bukan orang jauhnya Aisyah. Beliau adalah anak sepupuan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi ikut nuduh. Beliau adalah sahabat yang jalil. Mistah ini ikut perang Badar. Mistah ini Badri. Artinya ikut perang Badar. Dan ini sebagai dalil bahwasanya apa yang Allah katakan kepada ahlu Badar, kepada orang-orang yang ikut perang Badar, berbuatlah sesuka hati kalian akan saya ampuni, maknanya adalah Allah nanti akan memberikan taufik kepada mereka untuk bertobat. Seandainya orang yang pernah ikut perang Badar itu setelah perang Badar itu melakukan dosa besar, ini dosa besar, ini nuduh orang berzina, ini dosa besar. Seandainya mereka melakukan terjatuh dalam dosa besar, Allah Subhanahu wa taala pasti berikan taufik untuk bertaubat. Itu makna saya ampuni. Paham? Jadi ada hadis yang mengatakan Allah itu berkata kepada orang-orang yang ikut perang Badar, berbuatlah sesuka hati kalian apapun itu nanti akan saya ampuni. Bukan kok kemudian mereka itu boleh melakukan dosa terus diampuni oleh Allah, bukan. Tapi ketika mereka melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik untuk bertaubat. Salah satunya kasus ini, Mistah adalah Badriyun, orang yang ikut perang Badar dan beliau terjatuh dalam dosa besar di sini dan diberi taufik oleh Allah untuk bertaubat dan akhirnya bertaubat. Ini Mistah bin Utsasah. Qala wa Hamnatu bintu Jahsyin, dan yang ketiga adalah Hamnah bintu Jahsy, saudarinya Zainab binti Jahsy, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamnah bintu Jahsy adalah saudari kandung dari Zainab binti Jahsy, istrinya Nabi yang lain. Dan ini adalah wanita yang pernah disebut dia itu punya tali di masjid, yang kalau ibadah kalau capek ditali badannya karena saking semangatnya, dan dimarahi, dilarang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gak boleh pakai tali. Ibadahlah sesuai dengan mood kalian, kalau semangat ya semangat, kalau santai ya, kalau lagi malas ya jangan dipaksa. Itu wanita itu namanya ini Hamnah bintu Jahsy. Faham? Hamnah bintu Jahsy saudarinya Zainab binti Jahsy. Lah mungkin saja, mungkin wallahu alam, kenapa sampai bisa nuduh Aisyah? Karena maklum ini adalah dari keluarganya Zainab, sedangkan Zainab itu adalah saingannya Aisyah sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari 9 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi 2 kubu. Ono geng-gengan bojone Nabi ku. Jadi ada 2 kubu, tapi tetap mereka baik. Cuma hanya sebatas dalam urusan biasa, urusan wanita aja sama suaminya. Kubunya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di situ ada Sauda, itu termasuk kubunya Aisyah. Kubu yang kedua adalah kubunya Zainab binti Jahsy. Mungkin saja Hamnah ini karena enggak suka dengan Aisyah gara-gara apa? Gara-gara apa namanya? Dari keluarganya Zainab, dan itu adalah lawan sesama istri, atau bahasa Arabnya nanti akan ada dorroh. Jadi sesama maduan itu disebut sebagai doroir, doroh, karena pasti bermusuhan. Sesama istri itu biasanya pasti bermusuhan. Itu ya kawan. Lah ajibnya, anehnya, Zainab sendiri sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu loh membela Aisyah. Ketika ditanya sama Rasulullah, Zainab gimana Aisyah? Padahal itu lawannya, saingannya. Zainab malah menjawab, ya Rasulullah, saya enggak tahu kecuali kebaikan, kecuali Aisyah itu baik. Aisyah itu baik Rasulullah. Padahal itu lawannya. Dan ini adalah kesempatan emas untuk menjatuhkan Aisyah, tapi enggak dilakukan sama Zainab. Karena Zainab paham, tahu, enggak bisa menjatuhkan orang. Anehnya, saudarinya sendiri, saudari kandungnya malah apa? Malah memusuhi Aisyah. Tapi sebagaimana yang telah lalu, 3 sahabat ini semuanya bertaubat dan semuanya dicambuk. Sehingga kalau sudah dicambuk di dunia, maka hukuman di akhirat sudah hilang. Lah, ketuanya, gembongnya Abdullah bin Salul malah enggak dicambuk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah uniknya ikhwan. Kenapa? Karena wis kadung eleke nemen. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyiksanya, Allah sudah menyiapkan azab di akhirat. Iku wong nek wis kadung eleke nemen, wis gak kena diobati pisan. Kalau ini kan masih bisa diobati, masih bisa dihukum. Orang kalau sudah jeleknya, sudah keterlaluan, wis gak berguna hukuman bagi dia, dijarnoi. Maka ini sebagai bukti, sebagai tambahan bukti dalam hadisnya Ka'ab juga dulu, yang dihukum itu justru malah yang masih baik. Yang enggak dihukum itu justru malah yang sudah buruk. Kalau kamu sudah dibiarkan, enggak diurusi, sudah enggak diperhatikan, ini berarti sudah keterlaluan buruk. Sudah di-loss sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu masih dihukum, masih diberikan azab, ini berarti masih bagus. Itu. Inilah yang disebut nama-nama mereka dalam kejadian Ifak. Jadi berapa tadi? Ada berapa orang yang nuduh Aisyah radhiyallahu taala anha? Bentar. Fi nasin akharina. Lanjut dibaca. Fi nasin akharina la ilma li bihim. Yaitu dalam beberapa orang yang lain yang saya tidak tahu. Jadi ada orang lain, tetap ada yang lain. Cuma saya enggak tahu nama-namanya. Ghoiro annahum usbah. Yang jelas, ghoiro annahum usbah artinya itu yang jelas mereka itu ada beberapa orang. Usbah itu adalah bilangan 3-10. Sebagaimana Allah mengatakan, innal ladhina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral lakum. Jadi ada beberapa orang. Cuma yang disebut itu cuma 4 yang diketahui namanya. Siapa 4 tadi? Siapa sah? Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kedua Hasan bin Thabit. Dan juga Mistah bin Uthasah. Dan juga satu wanita itu Hamnah bintu Jahaz. Tapi yang 3 itu sahabi mukmin. Yang 1 itu munafik tengik. Itu ya kawan. Maka 3 sahabat ini enggak boleh kita katakan buruk. Mereka adalah mukmin. Sudah dihukum. Kalau si bin Salulnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Lahum azabun alimun, itu. Kama qala Allah taala sebagaimana yang Allah katakan dalam surat An-Nur, wa inna kibra dzalika yuqalu lahu Abdullah ibn Ubay ibn Salul, dan pembesarnya, dedengkotnya adalah dikatakan namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Qala Urwah kanat Aisyah takrahu an yusabba inda Hasan. Ini masih bercerita lain. Belum lanjut ceritanya Aisyah, belum lanjut. Ini masih apa namanya? Selingan. Kata Urwah, Aisyah dahulu enggak senang kalau Hasan itu dicela di sisinya. Jadi sebenarnya Aisyah itu apa? Posisinya apa? Benar-benar disakiti sama Hasan, pernah disakiti, tapi Aisyah memaafkan. Enggak pernah kemudian dendam kepada Hasan. Buktinya ketika Hasan dicela oleh beberapa tabi'in, Aisyah membela, ojo dicela Hasan. Hasan sudah taubat, ojo dicela. Wis ojo diungkit-ungkit lagi. Sudah jangan diungkit-ungkit lagi kasus itu. Gitu ya, ikhwan. Paham di sini? Qala Urwah wa kanat Aisyah tutakrahu an yusabba inda Hasan, maknanya Aisyah sudah enggak mau mengungkit-ungkit lagi kepada Hasan. Hasan bin Thabit, apalagi beliau tua dan sudah buta. Kata Aisyah, ya wis iku hukumane, dibuat Allah buta. Hasan bin Thabit akhirnya buta. Kata Aisyah, ya wis mungkin itu hukumannya, dibuat buta. Dari sini ikhwan bisa kita ambil pelajaran bahayanya gosip. Bahayanya gosip, makanya apalagi ibu-ibu jangan suka gosip. Nanti kalau orang lain kemakan itu bahaya. Seperti ini para sahabat akhirnya kemakan toh. Gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul, para sahabat akhirnya kena imbasnya, kena cambuk. Nah, ini apa enggak malu dicambuk di hadapan orang banyak? Sebanyak 80 kali. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah, dicambuk 80 kali terus enggak diterima lagi beritanya kecuali bertobat. Makanya ini ikhwan bahayanya gosip, bahayanya ngomong ngawur, bahayanya isu, bahayanya kabar burung. Ini bisa menjerumuskan orang-orang baik kepada kebinasaan. Hati-hati. Jangan kamu membuat penyebar berita-berita buruk, berita-berita gosip yang tidak benar, karena itu nanti akan menjerumuskan orang lain kepada kebinasaan. Wa taqulu, dan Aisyah mengatakan, kita ambil sedikit lagi, innahu alladhi qala, karena Hasanlah yang mengatakan, Fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi Muhammadin minkum wiqa'u. Ini syairnya Hasan bin Thabit membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Wes aja di, jangan lagi diungkit-ungkit Hasan, jangan dicela. Karena Hasan pernah membela dakwah. Hasan adalah orang yang membela dakwahnya Rasulullah. Karena Hasan pernah mengatakan awal syairnya itu gini, hajauta Muhammadan fa'ajabtu anhu wa indallahi fi dzakal jazaa'u. Atahjuhu walastalahu bikuf'in fasharrukuma li khairikumal fida'u. Kemudian fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi Muhammadin minkum wiqa'u. Sesungguhnya bapakku dan juga bapaknya bapakku dan juga kehormatanku seluruhnya adalah terhadap kehormatan Nabi Muhammad sebagai tameng, sebagai perisai wiqa'u, sebagai perisai kehormatannya. Jadi siap berkorban dengan kehormatanku, kehormatan bapakku, kehormatan kakekku semuanya tak korbankan untuk kehormatannya Nabi Muhammad. Itu artinya dari bait syair ini. Fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi Muhammadin minkum wiqa'u adalah tameng perisai dari keburukan kalian. Ini nanti insya Allah akan kita ambil juga beberapa pelajaran dari ucapannya Hasan dan juga maukifnya Aisyah terhadap Hasan ibn Thabit. Loh kok mau untuk saitik ya moco? Mari toh kak ginggo. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.